Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan sebelumnya. Kita membahas tentang hukum mengulurkan kain di bawah mata kaki, dan itu termasuk daripada dosa besar. Hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak mengancam bagi siapa saja yang mengulurkan kainnya di bawah mata kaki, baik itu sirwal, ya celananya, sarungnya, ataupun jubahnya. Kita masuk atau kita lanjutkan ke bab yang berikutnya, bab al-ghulul minal ghanaim. Bab ghulul. Dari ghanimah. Bab ghulul dari ghanimah. Apa itu ghulul? Ghulul itu adalah mengambil ghanimah sebelum dibagikan. Ya, mengambil ghanimah sebelum dibagikan. Dengan cara sembunyi-sembunyi. Dan ghanimah itu sendiri adalah sebuah harta yang diraih oleh kaum muslimin dari orang kafir dengan cara peperangan. Itu ghanimah. Harta yang diambil dari orang kafir dengan cara peperangan. Terjadi peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Kemudian orang-orang kafir itu kalah dan diambil hartanya. Dan itu halal hartanya. Nah, harta yang diambil dari orang kafir dengan jalan peperangan. Dan itu adalah kekhususan umat Islam. Ghanimah dihalalkan bagi umat Islam. Adapun sebelum umat Islam, ghanimah itu haram. Sehingga umat-umat terdahulu apabila mereka mendapatkan ghanimah maka harta tersebut dibakar. Adapun dalam umat Islam tidak ada pembagiannya secara khusus yang Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal. Nah, di antara dosa besar adalah perbuatan ghulul. Mengambil harta ghanimah sebelum dibagikan. Kemudian Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah membawakan sebuah hadis dari Abu Umamah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Qala Abu Umamah berkata, "Tuwaffiya rajulun fawajadu fi mi'zarihi dinaran au dinaraini." Ada seseorang meninggal, para sahabat menemukan di sarungnya ada 1 dinar atau 2 dinar. Menemukan di sarungnya ada 1 dinar dan atau 2 dinar. Iya, uang. Uang ini ia ambil dari ghanimah. Iya. Sebelum dibagikan, dia mengambil. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kayyatun au kayyatani. Orang itu akan azab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kay, 1 kali atau 2 kali. Kaya itu menempelkan besi panas ke tubuh. Kalau kita di dunia biasanya untuk pengobatan. Nah, Nabi SAW menghabarkan bahwa orang tadi yang mengambil 1 dinar atau 2 dinar, maka nanti dia akan diazab dengan 1 kayyatun au kayyatan. Dia akan diazab seperti orang dikai, ditimpa dengan besi panas 1 kali atau 2 kali. Iya. Nah, ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengambil harta dari ghanimah sebelum dibagikan. Dan dengan hadis ini Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala mengambil dalil bahwa ghulul termasuk dari dosa besar. Sehingga dengan ini ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, perbuatan ghulul ini diharamkan oleh Islam dan termasuk dosa besar dengan dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi, serta dengan kesepakatan para ulama dengan 3 dalil. Adapun dalil pengharaman ghulul yang terdapat dalam Al-Quran, itu Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Ali Imran ayat 160. Ali Imran ayat 160. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلْ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Tidaklah seorang nabi itu akan berbuat ghulul. Tidak sepantasnya seorang nabi itu berbuat ghulul. Barang siapa, kata Allah, melakukan ghulul, maka ia akan datang nanti di hari kiamat membawa apa yang telah ia ambil. membawa apa yang telah ia ambil dari ghulul. Demikian kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, menjelaskan secara khusus tentang hukum ghulul, bahwa seorang nabi, siapapun itu, tidak mungkin dan tidak sepantasnya akan berbuat ghulul. Asbab nuzul dari ayat ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah bahwa sebagian orang-orang munafikin menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengambil salah satu harta dari harta ghanimah sebelum dibagikan. Maka turun ayat ini, maka nali nabiyyin an yaghul, tidak sepantasnya. Ya, seorang nabi itu berbuat ghulul, mengambil harta ya kaum muslimin sebelum dibagikan. Tidak mungkin, tidak selayaknya seorang nabi. Dan barang siapa, kata Allah, Allah mengancam, barang siapa yang berbuat ghulul, mengambil harta ghanimah sebelum dibagikan, maka harta itu dia nanti akan membawa harta tersebut di hari kiamat, dibawa harta tersebut sebagai bukti bahwa dia telah melakukan ghulul. Nah, ini ayat atau dalil yang mengharamkan perbuatan ghulul. Adapun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana sangatlah banyak hadis-hadis yang menunjukkan tentang haramnya ghulul. Saya akan bacakan beberapa hadis yang terkait dengan permasalahan ghulul serta faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis-hadis tersebut. Hadis yang pertama atau hadis yang ya kedua, hadis yang pertama tadi hadis yang disantumkan oleh Syekh Muqbil, sekarang hadis yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari sahabat Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya cukup panjang. Qala qama fina Rasulullah yauman fadzakara al-ghulul. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di tengah-tengah kami pada satu hari. Beliau menyebutkan tentang permasalahan ghulul. Fa'azzamahu wa'azzama amrahu. Nabi menyebutkan perkara ghulul itu ya adalah perkara yang besar, bukan perkara yang remeh. Summa qala, kemudian beliau bersabda, la alfiyanna ahadukum yaji'u yaumal qiyamah ala raqabatihi ba'irun lahu rugha. Sungguh aku akan menemukan salah seorang di antara kalian, di antara kalian berarti di antara umat Islam, yaji'u yaumal qiyamah, dia akan bangkit pada hari kiamat, ala raqabatihi, di atas lehernya, digantungkan di lehernya, ba'irun, unta, lahurugha, unta ini, ya, bersuara, dikalungkan unta pada lehernya, dan unta ini bersuara. Kok bisa unta dikalungkan ke leher? Bagaimana ya caranya? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Dan Allah maha kuasa. Fayaqul ya Rasulullah, aghisni wahai Rasulullah, tolonglah aku. Orang ini ternyata apa? Di dunia pernah apa? Pernah berbuat ghulul dengan mengambil unta. Unta yang bukan miliknya, unta yang bukan haknya, ya harta ghanimah, harta kaum muslimin, dia ambil sebelum dibagikan. Iya. Nanti unta ini akan dibangkitkan pula bersamanya dan dikalungkan ke lehernya. Dan orang ini meminta pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diselamatkan. Summa qala fa'aqul, maka aku katakan, kata Nabi, la amliku laka minallahi syai'an. Aku enggak memiliki kuasa untukmu dari Allah sedikitpun. Aku enggak bisa menolongmu. Qad ablagtuka. Aku sudah menyampaikan kepadamu. Artinya apa? Dulu di dunia aku sudah menyampaikan kepadamu bahwa ghulul itu haram. Sekarang, ya, engkau rasakan akibatnya. Karena engkau tidak pernah mentaati perintahku. Tidak mentaati bimbinganku. Demikian. La alfayanna ahadukum yaji'u yawmal qiyamati ala raqabatihi farasun laha hamhamah. Orang yang kedua, masih orang yang berbuat ghulul, akan datang salah seorang di antara kalian pada hari kiamat, di lehernya itu kuda yang bersuara. Fayaqul ya Rasulullah aghithni, wahai Rasulullah, tolonglah aku. Fa'akulu maka aku katakan, la amliku laka minallahi syai'a. Aku tidak memiliki kuasa terhadapmu dari Allah sedikitpun. Qad ablagtuka, aku telah menyampaikan kepadamu. La alfiyanna ahadukum yaji'u yawmal qiyamati ala raqabatihi riqa' tahfiqu. Dan akan ada di antara kalian yang datang pada hari kiamat, pada lehernya itu riqa'. Riqa' itu kertas, lembaran. Kata para ulama, ya, disebutkan dalam syarah hadis ini, lembaran ini isi, ya, keterangan-keterangan hukukul muslimin, hak-haknya kaum muslimin yang pernah dia ambil. Hak-hak kaum muslimin yang pernah dia ambil. Catatan, kertas, lembaran dikalungkan di lehernya, ya, tahfiku, yang bergerak ketika tertimpa, terkena angin, dikalungkan di lehernya sebagai bukti bahwa dia dulu di dunia pernah mengambil hak-hak kaum muslimin dengan catatan-catatan tersebut. Fayaqulu ya Rasulullah aghithni, wahai Rasulullah aghithni, tolong aku. Fa'akul la amliku laka minallahi syai'an. Lagi-lagi Nabi mengatakan, aku tidak mampu, tidak memiliki kuasa untuk menolongmu dari Allah sedikitpun. Aku telah menyampaikan kepadamu. La alfiyanna ahadukum yaji'u yawmal qiyamah. Dan yang terakhir, kata Nabi SAW, aku akan mendapatkan salah seorang di antara kalian bangkit pada hari kiamat, ala raqabatihi, di atas lehernya samitun. Samit itu benda yang diam. Benda yang diam disebutkan dalam syarah hadis ini oleh para ulama. Ya, ada yang mentafsirkan dengan emas dan perak. Ada yang mengatakan bahwa seluruh harta yang tidak berbicara. Iya. Akan ada di antara kalian pada hari kiamat yang dikalungkan padanya emas dan perak dan harta-harta yang lain yang tidak dapat berbicara. Itu sebagai bukti bahwa dia di dunia pernah mengambil harta kaum muslimin berupa emas dan perak dan harta yang lain, dikalungkan di lehernya. Ya Rasulullah aghithni, wahai Rasulullah tolonglah aku. Fa'akulu la amliku laka minallahi syai'an, qad ablagtuka. Aku tidak kuasa sedikitpun menolongmu dari Allah sedikitpun. Aku telah menyampaikannya. Ya, bisa kita ambil beberapa faedah dalam hadis ini. Ya, yang pertama ancaman dari Nabi. Dengan ancaman yang keras dan berita dari Nabi akan kesudahan dan akibat orang yang berbuat ghulul di dunia. Ancamannya apa? Sebagaimana tadi kita dengar. Ancamannya sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran secara umum. Orang yang berbuat ghulul, dia akan membawa harta yang dia ghulul, ya, bersamanya nanti di hari kiamat dan dikalungkan di lehernya. Iya. Berarti hadis ini lebih, ya, menjelaskan kepada kita lebih detail bagaimana kondisi orang yang gulul. Bukan hanya dibawa, tetapi dikalungkan. Nah, sebagai bentuk apa? Ya, penghinaan terhadap orang yang berbuat gulul. Perendahan terhadap orang yang berbuat gulul. Semua orang tahu ya bahwa orang ini telah berbuat gulul karena dikalungkan. Ya. Fenomena atau kondisi seperti ini kan kondisi yang sangat ya jelek. Kalau kita di dunia saja, kalau ada seorang murid berbuat salah, kemudian kesalahannya apa? Ditulis, kemudian dikalungkan suruh berdiri apa? Di depan pintu sekolah, saya telah misalkan begini, begini, begini, begini. Nah, begitu kondisi orang yang berbuat gulul. Semakin banyak harta yang telah ia ambil, semakin banyak pula yang akan ia kalungkan pada lehernya. Dan wali'adzubillah, ini dalil pula bahwa manusia ya akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya sesuai dengan ia dalam kondisi meninggal. Artinya akan ditampakkan beberapa dosa yang dilakukan oleh manusia nanti di yaumul qiyamah. Akan ditampakkan. Seseorang akan diketahui di yaumul qiyamah dengan dosa yang pernah dia lakukan di dunia. Orang ini berarti dunia seperti ini. Orang ini berarti dunia seperti ini. Nah, diantaranya orang yang gulul. Dibangkitkan dalam keadaan dikalungi harta yang pernah dia ambil. Manusia tahu orang ini gulul. Sebagaimana orang yang memakan harta riba akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat dalam kondisi seperti orang kesurupan. Ya alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba kata Allah yaqumu akan bangkit ya seperti bangkitnya orang yang kesurupan. Iya. Sebagaimana ahlu ta'at, orang-orang yang senantiasa taat, mereka pun akan dibangkitkan oleh Allah dengan amalan kebaikannya. Seperti orang yang jihad, meninggal dalam keadaan berlumuran darah. Nanti Allah akan bangkitkan dia di yaumul qiyamah dalam kondisi seperti itu. Iya. Darahnya mengalir, ya, namun baunya bau misik. Orang mengetahui bahwa si fulan ini meninggal dalam kondisi sedang berperang di jalan Allah. Iya. Ahlu ta'at membawa ya ketaatannya, ahlul ma'asiat membawa kemaksiatannya dan dosanya. Wal'iyadzubillah. Allah tampakkan kepada seluruh manusia ketika itu pada hari kiamat. Nah, kemudian hadis yang berikutnya hadis riwayat Muslim dari Adi ibnu Umairah. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Ya ayyuhan nas, kata Nabi, wahai sekalian manusia. Man amila lana minkum amalan fakatamana minhu mikhyatan fama fauqahu fahuwa ghallun ya'ti bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang bekerja untuk kami dengan sebuah pekerjaan, lalu dia menyembunyikannya dari kami, fakatamana, ia menyembunyikan kepada kami, minhu dari pekerjaannya, mikhyatan fama fauqahu, satu biji jarum atau lebih, fahuwa ghallun, maka itu adalah perbuatan ghulul. ia akan membawa benda tersebut pada hari kiamat. Perhatikan. Berarti kita bisa pahami bahwa gulul itu bukan hanya mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan, tetapi juga ya semua harta yang bukan miliknya dan itu adalah haknya kaum muslimin. Ya, haknya kaum muslimin. Baik. Oleh karena itu Asy'ib bin Baz mengatakan bahwa gulul juga mencakup kepada orang yang mengambil barang-barang amanat, titipan-titipan kaum muslimin. Orang yang mengambil ya harta dari baitul mal, dari khas negara, atau dari ya harta-harta anak yatim atau yang semisalnya, itu termasuk perbuatan ghulul. Bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka harta yang ia ambil itu akan ia bawa nanti pada hari kiamat. Kemudian hadis berikutnya. Hadis Abdullah ibn Abbas. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahwa ketika itu pada perang Khaybar. Sekelompok dari sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan bahwa ada salah satu dari kaum muslimin telah meninggal dalam medan perang. Dalam riwayat Bukhari ya disebut ya orang tersebut ya bernama Karkarah atau Kirkirah. Orang ini meninggal di medan perang. Para sahabat mengatakan kepada Nabi, fulan syahid, fulan telah mati syahid. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kalla inni ra'aituhu finnar. Tidak sama sekali, dia tidak syahid. Aku melihat dia berada di dalam neraka. Padahal meninggal di medan perang. Apa sebabnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi burdatin ghallaha aw aba'ah, karena satu buah helai kain yang telah ia ambil dari ghanimah belum dibagikan dia sudah mengambil, dia masuk neraka. Bayangkan ikhwan, dia hanya mengambil satu helai kain ya selendang. Baik. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menghabarkan orang tersebut masuk neraka walaupun yang ia ambil hanya satu kain. Ini menunjukkan bahwa sedikit dan banyak ya ghulul tetap dosa besar. Yang dilihat bukan bendanya yang diambil. Bahkan kata Nabi tadi, walaupun satu buah jarum. Dalam riwayat yang lain ada orang kisahnya sama, karena mengambil apa? Tali sendal. Mengambil tali sendal dari ghanimah. Masuk neraka gara-gara tali sendal yang ia ambil dari harta ghanimah. Iya. Ia masuk neraka. Kenapa? Karena itu bukan haknya atau belum jadi haknya. Demikian. Ia mengambil dengan anggapan cuma tali sendal. Iya. Kecil, remeh. Tapi ternyata apa? Ternyata dia masuk neraka gara-gara perbuatannya. Waliyadzubillah. Kemudian hadis yang berikutnya. adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari Samurah bin Jundub. Jadi Samurah menghabarkan bahwa ketika kaum muslimin itu sudah mendapatkan ghanimah, maka ketika itu Bilal ya memanggil kaum muslimin agar mengumpulkan ghanimah. Semua yang didapat dari harta orang-orang kafir itu wajib untuk dikumpulkan. Wajib untuk dikumpulkan. Ya, maka kaum muslimin ketika itu ya berbondong-bondong mengumpulkan semua harta ghanimah. Setelah dikumpulkan baru dibagikan untuk Allah, untuk ya Rasulnya. Falillahi khumusahu walil rasul. 1/5 untuk Allah, 1/5 untuk Rasul, 1/5 untuk kaum muslimin. Nah, untuk dibagikan. Demikian. Kemudian beliau mengatakan, faja'a rajulun yauman ba'dan nida' bizimamin min sa'rin. Datang seseorang setelah tadi, setelah dipanggil, sudah dikumpulkan, sudah dibagikan, datang, baru datang. Membawa satu tali kuda. Ya, tali kekang kuda dari sa'rin, dari rambut. Faqala ya Rasulullah, hadza kana mimma asabna minal ghanimah. Ini yang kami dapat dari ghanimah. Zimam, tali kekang kuda. Faqala asami'ta bilalan yunadi salasan. Apakah kamu mendengar Bilal tadi memanggil 3 kali? Kamu tadi mendengar Bilal memanggil? Qala, orang itu menjawab, iya saya dengar. Qala, fama mana'aka an taji'a bihi. Lalu kenapa engkau enggak langsung bawa harta ghanimah tersebut datang ke sini? Ya, kenapa? Fa'tadhara ilaihi. Orang itu minta uzur kepada Nabi. Faqala kalla, tidak sama sekali, kata Nabi. Anta taji'u bihi yaumal qiyamah falan aqbalahu minka. Engkau akan membawa tali tersebut pada hari kiamat, aku tidak menerima uzurmu. Iya, aku tidak menerima uzur tersebut darimu. Bayangkan, hanya apa? Sebuah tali dari kekang. Ya, tali kekang dari rambut. Tali kuda. Nah di sini dalil bahwa ya wajib seseorang ketika mendapatkan harta rampasan perang itu untuk segera dikumpulkan, diserahkan kepada imam, ya, dan kemudian untuk dibagikan. Demikian. Dan wajib bagi siapa saja dari pasukan perang untuk mengumpulkan harta tersebut sebelum dibagikan. Kemudian yang berikutnya, hadis Abi Humaid yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, hadaya al-ummal ghulul. Hadiah yang diberikan kepada ummal, para petugas pengambil zakat, itu adalah ghulul. Hadaya al-ummal ghulul. Hadiah yang diberikan kepada petugas pengambil zakat itu ghulul. Jadi apa? Jika seseorang ditugaskan oleh penguasa untuk mengambil zakat kepada kaum muslimin, lalu kaum muslimin itu memberikan hadiah. Selain zakat, diberikan hadiah. Nah, hadiah ini jika diterima oleh petugas, maka itu ghulul. Berarti apa? Hadiah yang dia terima tersebut, itu akan ia bawa nanti di hari kiamat. Semakin banyak dia menerima, akan semakin banyak ya harta atau hadiah yang dikalungkan pada lehernya nanti di yaumul qiyamah. Nah, ini di antara bentuk ghulul. Hadayal umal, sehingga dilarang ya memberikan hadiah bentuk apapun kepada ummal. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan, ummal yang dimaksud adalah tadi para muwazzafun, para petugas pemerintah atau penguasa. Seseorang yang memiliki urusan dengan petugas dari petugas ya pemerintah atau penguasa dilarang untuk memberikan hadiah. Dan bagi petugas tersebut haram hukumnya mengambil hadiah tersebut. Karena itu apa? Ghulul. Naam. Hadaya al-ummal ghulul. Memberikan hadiah sesuatu yang diperintahkan, dianjurkan, tapi pada tempatnya, pada waktunya. Nah, pada tempat seperti ini tidak boleh kita ada muamalah apa dengan ya penguasa, dengan tugas pemerintah, kemudian ya kita memberikan hadiah, tidak boleh. Atau kita misalkan sebagian kita sebagai petugas kemudian diberi hadiah, maka tidak boleh diambil. Nah, tidak boleh diambil karena itu termasuk ghulul. Kemudian yang berikutnya, hadis Abi Malik Al-Ash'ari. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. A'zamul ghulul indallah dhira'un minal ardi. Sebesar-besar ghulul di sisi Allah adalah satu hasta dari tanah. Tajiduna ar-rajulaini jaraini fil ardi. Engkau mendapati dua orang saling bertetangga dalam tanah. Yang ini punya tanah, yang ini punya tanah, berdampingan tanahnya, sawah, kebun, ya, misal. Au fil ardi atau dalam fiddar atau dalam ya rumah bertetangga, berjejeran. Fayaqta'u ahaduhuma min khatti sahibihi dhira'an. Lalu salah satunya itu mengambil tanah saudaranya dengan satu hasta. Fa idza iqtata'ahu tawwiqahu min sab'i ardina ila yaumil qiyamah. Apabila ia benar-benar mengambil harta tanah saudaranya tadi, maka tanah tersebut akan dikalungkan di lehernya 7 bumi pada hari kiamat. Iya, coba bayangkan, ternyata tanah ini apa? Ke bawah itu memiliki apa? 7 lapis. Nah, itu bukan hanya tanah beberapa meter dikalungkan, tapi kata Nabi, sab'in, ya, sab'ardin, 7 bumi. Nah, ini menunjukkan kata para ulama bahwa seorang, ya, ketika membeli tanah, maka ia memiliki tanah sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah. Itu miliknya. Iya. Sampai 7 lapis apa? Ya, bumi. Sehingga kalau dia mengambil satu hasta saja, yang satu hasta ini, sampai lapis bumi yang 7 itu akan dikalungkan nanti pada hari kiamat. Nah, ini diantara bentuk ghulul. Mengambil tanah orang lain tanpa hak. Ya, jadi ghulul, ya, kita sudah lewati ada beberapa macam. Yang pertama adalah mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Yang kedua, hadiah yang diberikan kepada petugas pengambil zakat atau petugas pemerintah. Yang ketiga, mengambil tanah. Iya. Saudaranya tanpa hak. Yang keempat, adalah mengambil harta kaum muslimin. Ya, harta milik umum. Kalau istilah sekarang apa? Korupsi ya. Iya. Cuma sangat disayangkan kalau bicara masalah korupsi itu pasti nunjuknya kemana? Ke atas ya. Ke yang di atas, yaitu penguasa atau pemerintah. Padahal kalau kita bicara masalah korupsi itu bukan hanya di kalangan atas, tapi ternyata korupsi itu juga sudah masuk ke sekolah-sekolah, bahkan ke pengurus-pengurus masjid waliyadzubillah, pengurus-pengurus ya panti asuhan, anak yatim. Iya, tapi kenapa? Ya ketika bicara korupsi yang diserang ya cuma orang-orang yang di atas. Baik. Nah, ini musibah. Tentunya itu cobaan bagi kaum muslimin agar ya mereka introspeksi bahwa tidaklah na'am akan baik penguasa dengan baiknya ya kecuali dengan baiknya rakyat. Perbaiki diri-diri kita. Na'am. Insyaallah Allah akan berikan penguasa yang baik. Na'am. Berikan doa untuk mereka taufik. Ya, bukan malah na'am menjelek-jelekkan mereka. Taib, apalagi jika sudah membahas tentang permasalahan ghulul. Na'am, permasalahan ghulul. Nah, ini ya di antara hadis-hadis tentang ghulul. Hadis yang terakhir ini kita selesaikan. Hadis riwayat Ahmad dari sahabat Shaddad bin Aus. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man waliya lana amalan wa laysa lahu manzilun falyattakhid manzilan. Barang siapa yang waliya lana amalan telah diberikan pekerjaan untuk kami, artinya dia seorang petugas penguasa. Walaisa lahu mangzilun, dia sama sekali tidak memiliki rumah dan tidak mampu memberi rumah. Falyattakhid mangzilan, hendaklah dia membuat rumah, mengambil harta secukupnya untuk membuat rumah agar ia bisa tinggal. Aw laisat lahu zaujatun falyatazawwaj, atau dia belum punya istri. Petugas penguasa ini belum punya istri, maka mengambil dari harta ya baitul mal secukupnya untuk membayar mahar dan menikah. Aw laisa lahu khadimun falyattakhid khadiman, atau dia tidak memiliki pembantu dalam bekerja, maka hendaklah dia mengambil pembantu. Aw laisat lahu dabatan, atau dia tidak memiliki kendaraan, hendaklah dia membeli kendaraan. Wa man asaba syai'an min dzalik fa huwa ghalun, barang siapa yang mengambil selain kebutuhan tadi maka dia telah berbuat ghulul. Ya, kebutuhan yang inti rumah, istri, ya, pembantu dan kendaraan. Selain itu dia mengambil untuk berfoya-foya ya untuk kesenangan, maka dia ya telah berbuat ghulul. Wal'iyadzu billah. Semakin dia banyak mengambil harta kaum muslimin, ya maka semakin berat nanti ya tanggung jawab yang akan ia hadapi di yaumul qiyamah. Tidak bisa dibayangkan apabila seseorang telah berbuat ghulul dengan ya mengambil harta kaum muslimin dengan jumlah yang sangat banyak, ya bagaimana dia akan ya mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzu billah. Hendaknya kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila atau terkhusus bagi kita yang Allah berikan amanat khususnya dalam harta, harta anak yatim, harta amanat kaum muslimin, ya. Harta dakwah, ya, wakaf dan yang lainnya. Jangan sampai mengambil sedikit pun, ya. Bahkan apa? Satu buah jarum pun jangan sampai. Naam. Karena itu termasuk perbuatan ghulul dan dosa besar. Itu saja mungkin yang kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.